yang engkau bidikkan membuat tabuk kepayang. Kalau memang demikian, mungkin Tuhan mempertemukan. Wahai jelita, oh kini dingin rasa hatiku, sejuk sampai menusuk di kalbu. Mendengarkan pernyataan, wahai teruna, aku pun demikian juga. Terjalinlah kini cinta kita, semoga berbahagia. Berbahagia. Aku jadi korban fitnah.